warnamu bagai mentari. Ku rindu isimu yang manis. Setiap gigitan ku coba rangupmu tak ku lupa. Ku mahu dan kamu pisang goreng. Bukalah kulitmu dan salut di adunan. Panaskan periukmu dan gorengkanlah pisang. Oh, siap sudah dia.